قال الشيخ المؤلف أبو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. Satu kita ambil kalam musannif matan saja dulu. Asal kita bercara masalahnya bertugi. Musannif katakan wa huwa dan iaitu lah. Syarah kita tafsir kata ayis siwaku dan iaitu arti siwak. Siwa hamhaji kata ai bi makna listiyaki. Jadi perkataan siwa tu dua makna. Boleh diartikan siwa dengan makna bersugi ataupun gosok gigi ataupun berus gigi. Itu satu makna. Satu makna lagi siwa dengan makna alat. Alat ugi. Kena ke diri. Berusulah contohnya panggil kayu jilok ratin tu, tu siwak dengan mana alat. Kemudian di sini kena pakai siwak dengan mana bersuci. Sebab tu muhasyi mari tafsir ai bi makna listiyaki kama huwa zahirun. Bagaimana yang zahir ke siwak dengan mana bersuci lah. Dan iaitu fi salasati mawadi'a pada tiga tempat. Pada tiga tempat itu asyaddu istihbaban lebih sangat sunnah. Makna lebih kuat sunnah yani min ghairiha daripada yang lainnya, lain daripada salasati mawadi'a. Tapi hasiah mai perene mai peralu lagi dia kata ana asyaddu istihbaban ay aqwa nadban, lebih kuat nasbah sunnah. Wa qawluhu min ghairiha maknanya ay min ghairihi fi ghairiha, lebih kuat sunnah daripadanya, daripada yang lain, daripadanya daripada nadbi istihbab fi ghairiha pada yang lainnya, lain daripada salasati mawadhi'. Nak rakyat kan no sunat bersugi ni banyak tepat, banyak ketika, banyak kelakuan. Sunat bersugi tu tetapi pada tiga tepat ni lebih kuat lagi daripada sunat pada hak lain-lain. Itu dia. Mana tiga tepat tu? Lepas tu hasiah atas tu dia kata qawluhu fi salasati mawadi'a ay bihasabi ma zakarahul musannifu. Kata pada tiga tepat tu arti dengan sekira-kira barang yang telah sebut akhirnya oleh musannif. Tu tiga tu dengan sekiranya musanah kita sebut ni tidak nafi bahawa selebih lagi pada tu. Sabit tu muhasyi kata wa illa naqul bihasabi ma zakarahul musanah. Kalau kita tak kata dengan sekiranya bahawa telah sebut oleh musanah, fahiyya maka iaitu tazidu ala salatati. Fahiyya maka iaitu apa dia? Mawadhi'ul istihbab, tempat sunat tu lebih lagi atas tiga tu. Sebagaimana apa dia? sebagaimana kama asyara ilaihi syarihu biqaulihi, sikit lagi syarah kita tambah kata wa yata'akkadu aidan fi ghairi thalathatil madhkurati ada. Ha, jadi nak hipung kalam syarah dengan hak musannaf tak ada jadi berlawan ni apa tu. Musannaf kata dan iaitu bersudi pada tiga tempat lebih sangat kuat sunnah. Ha, kita panggil sunnah muakkadah dia panggil. Tiga tu jelah dah nasbah ilik kepada hak musannaf sebut di sini. Tidak nafi bahawa ada lagi hak kuat lain pada tiga ni. Itu yang mahasiswa kita jaga. Mana kita tengok musannaf sebut iaitu satunya ahaduha, satu daripada mawadi'is salasah. Ahaduha di situ kritik ibarat walau qala, kalau kata ia syarah al-awwalu. Tukar betul kata ahaduha tu saling kata al-awwalu. Kalau kata gitu walau qala ay qala syarah al-awwalu. Kalau kata gitu ni badala ahadihima, ganti pada kata ahadihima adihad ahaduha. Kalau kata belah tu la kana ansaba bi qawlihi fi ma yati, nasaya adalah ia qaw tu lebih munasabah dengan katanya syarah pada barang yang sayati. Mana as-sani was-salis. Tu apa dia makhluka bagi qawlihi fi ma yati. Makna kata kalau tilik kau lagi akan nak kata al-awwalu, itu lebih munasabah dengan syarah kata lagi akan datang was-sani was-salis. Itu saja. Yang pertama ialah bersugi inda taghayyuril fami. Hak tu lebih sangat kuat syarat tutup tu. Bahkan hak ni paling kebetulan dengan tabiat kita pun tak sedap duduk bila berubah mulut kata beruk. Hak tu betullah dah dengan tabiat syarat pun tekan kuat. Jadi kebetulan. Nah, ya kebanyakan hukum syarat tu kebanyakan hak tak tuju dengan nafsu amarah, tapi hak ni jadi betullah. Jadi betul lah. Jadi tabiat kita pun tak sedap duduk kalau mulut berubah. Nah, tak beruk. Tapi Tuhan ni hak orang apa nama, bukan saja agama Islam kita, lain pada agama Islam pun suruh menggalak benar dalam menggunakan beruk gigi. Tapi dia guna beruk tak tentu tu lah. Tapi sepakat alat ni ni jari kita sini. Baik, dia kata ketika berubah mulut inda taghayyuril fami, berubah tu dia syarah kita muhasyi tafsir 2 ai launa, berubah warna au riha atau berubah bau. Boleh berubah bau lah kita kata. Wa afhama qawluhu, dan telah beri faham oleh katanya kata musannaf inda taghayyuril fami tu, dia kata ketika berubah mulut. Jadi beri faham kan afhama annahu aka bahwasanya siwak tu yusannu disunnah aka dia bersugi tu li taghayyuri bekali kita nak ada satu ya. Dia tulis tu dua litaghyiri. Taghyiri mana mengubah, mengubah mulut. Disunat kerana berubah mulut walau nak tak tepat nak macam ni. Walau liman la sinna lahu, dan jikalau bagi orang yang tidak ada gigi baginya. Tu dia. Sebab dia kait kata sunat muakkad kita bersugi tu kerana berubah mulut. Faham daripada situ kalau orang tak ada gigi pun senak apa tu lah. Nah, gigi cabut habis, patah habis dah gigi. Tak ada gigi, ada gosi ya. Masalah sunat sugi apa tu lah. Walaupun kelimah kita panggil berus gigi, itu tu nak bahas itu. Jadi cuba memang faham daripada lorak. Lorak kata berus gigi, lorak Orang kita lah panggil berus gigi, gosok gigi. Mafhum daripada makna tu kalau gigi tak ada, takkan tak gosok dalam muka dia panggil gosok gigi. Pada gigi tak ada, orang tua cabut habis. Ataupun kita orang muda, orang lain ni banyak punah gigi, dan muda-muda pun budak-budak punah habis gigi pasal makan ni macam-macam. Lepas tu pahal daripada kata berus gigi, tak ada kena berus dah gigi tak ada. Ada ke syarat. Sahabat dia kata ketika berubah mulut, sama ada mulut tak ada gigi, tak ada gigi tak ada gigi lah. Sahabat dia kata ibarat musannah kata inda taghayyuril fami itu memberi faham kata annahu aisiwak ataupun alistiyak bersugi itu yusannu li taghayyuril fami la'allanya nak satu ya je. Kalau-kalau taghayyir mana mengubah, mengubahkan mulut. Anaknya ketika berubah mulut. Walau liman la sinna lahu, dan jikalau bagi mereka yang tidak ada gigi baginya mat sekalipun. Itu apa hamang gitu? Pas perkara wahuwa kazalika. Yani wahuwal amru atau wal amru ialah kazalika. Apa kazalika? Kama afhamahu tu. Seperti barang yang telah beri faham begitu. Anaknya orang tak ada gigi pun sunnah gosok, gosi-gosi tu. Itu dia perlahan-lahan lah. Bila gosok dia gosi itu perlahan-lahan. Bukan kita ada gigi pun, bukan gosok gigi saja, gosi pun disunatkan juga. Siapa kedaun lidah langit. Itu kita maklum deh. Ini satu amalan yang mudah buat. Tapi jaga. Nah. berubah sebab apa? Klik-klik ke kalam sana. Inda taghayyuril fami, ketika berubah mulut, idafak masdar kefa'il dia panggil. Ketika berubah mulut, berubah sebab apa? Min azmi. Dari kerana. Min lagu ni. Abang Tihasiyah kata ai min ajli azmi. Fami ta'liliyatun. Dia ayat beda. Min ta'liliyah. Kita jumlahnya dari kerana berubah. Dari kerana azmi. Apa makna azmi? Di sini khilaf ulama lorak pula tu. Bila itu isyarat pada khilaf makna azmi. Min azmi dengan hamzah, azmi dengan ain tu lain. Ain azmi atau azam putuh hati. Atau azmi ni azmi. Ni lorak kita nak beza ain dengan hamzah ni. Kadang-kadang kita apa nama ni bertukar ain dengan hamzah. Teralih lah artinya. Min azmi arti lain tu. Min azmi. Bak nak jaga makhrak dia tepat rupik dia duduk lain tu. Azmi lain dengan min azmi. Baca gitu ikut lain lalu. Min azmi. Apa azmi? Bila kata pi kata setengah ulama huwa ma'nahu kalahzah mudah dia panggil. Qila ay qala ba'duhum qala ba'dul ulama masuk lorak lah. Sini kata ahli lorak dia khilaf ni. Kata setengahnya huwa ini maknahu makna azmi itu maknanya sukutun tawilun. Makna diam dia lama tu azmi. Dari kerana diam lama tu pun berubah juga mulut. Tu dia berubah kerana diam lama. Berubah juga mulut dia. Wa qila kata tarkul akli. Kata tarkul akli makna azmi ni tak makan, tinggal makan minum. Anak-anak ada wasyarbi lagi. Tarkul akli ay wasyarbi. Anak ada tak mahu gitu lagi lah. Tak makan minum. Sebab tak makan minum dia berubah sabit tu. Habis tu mulut dia puasa tu bila hala ke gelici matahari dia bau, dia bau busuk. Dia berubah kerana kita tak makan tu. Tu dia. Adapun kita kata sebelah balik pagi tu Tak itu lagi, sebab dia baru saja. Nun bila gelicir juga, abang busuk tu tu berubah apa tu? Berubah kerana tak makan minyak. Dia panggil berubah mulut min azmin, dari kerana tak makan minyak. Kerana pantang. Tak azmin. Daripada kerana pantang. Cuba kita tengok hasiah tu. Qauluhu min azmin ay min ajli azmin. Dengan tafsir belah tu tahulah famin, maka min itu ialah ta'liliyatun. Famin maka min tu ialah ta'liliyatun. Dia panggil min ta'liliyah, dari kerana. Wal azmu dhabi' dia dibaca bi fathil hamzati wa sukunil zayil mu'jamati. Azm. Dia dhabi' baca tu kerana luah gharibah jarang-jarang bertemu ni. Bahajak pada kena dhabi' ni. Kalau tidak ingat, kita kena buka lah kitab lorak komus. Lepas tu dia kata masdaru. Masdaru azima. Ya'zamu azman. Qala fi sihahi. Telah berkata ia al-Jauhari. Tuai komus sihah. Syekh Ismail al-Jauhari. Dalam kitab al-Sihah ia kata azima ani syai'i mana amsaka anhu. Tu logat tu. Dengan mana menahan dari suatu. Tu mana pantang. Qala Abu Zaidin rahimahullah ta'ala wal azmu bil maddi. Bil maddi. Dia kata bil maddi dengan panjang. Kalau tu baca kena azimu. Bil maddi dengan panjang. Allazi maknanya allazi ialah orang yang. Jalan nak ayat orang. Baca dengan panjang di sifa'in lah nak ayat itu. Ialah allazi dhamma syafataihi tu azim. Azim. Wal azimu bil maddi. Kata bil maddi ni macam al azmu tadi, masdar tadi. Dia suruh baca dengan panjang. Maksudnya nak dhabit tu hamzah tapi panjang baca azimu. Maknanya allazi ialah yang dhamma syafatai, orang yang himpun yakni tutup akhir dua bibir mulut, kata mulut dok dia aja. Dia kena tengok. Nak dengar tak ada tu. Yang nak tengok mulut tu, program mengaji duit tengok mulut tu guru tu. Wak rom. Nasta'in. Ya wak mulut. Tu mengaji letik tak tahu tu. Sampai yang nak tengok mulut guru. Ya wak. Ya wak itu isyarat kata bomoh. Nasta'in. Ya wak naik mulut. Baik. Ni pun dia kata orang yang himpun yakni tutup akan dua bibir mulutnya, tu syafatah dua bibirnya. Tu panggil azim. Sabi yang katut duk kurung itu bang usung ke? Ya angin tak tubik. Ya angin tak berlari, tak tubik masuk sana tu. Jadi bang usung. Supaya barang apa-apa duduk kurung dalam plastik ke apa, bang duh. Dia panggil gapo tu, apa panggil? Kauh. Jadi salah tak tubik, tak masuk angin gak. Jadi busuk mulut pula lagu tu. Tu mana azim, orang yang himpun dua bibir mulutnya bomoh-bomoh, tu mana himpun kan? Himpun dua bibir mulut mana maksudnya tutup dua bibir mulut, jadi tak kurung di dalam. Tu pasal busuk tu. Wa fil hadithi, dan tersebut pada hadis inna umara, bahwasa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qasa alal haritha ibn kaldata, dia pernah tanya akan seorang nama Haris. Al Haris dia tulis pendek tapi baca dia tu panjang nama orang. Dia tidak baca al har tu daklah nama orang, dia tulislah tu tulis pendek. Sa'al al haritha, kita tanda alif kecil di atas ya. Bawa baca panjang. Sa'al al-Harith ibn Kaldata. Sayyidina Umar pernah tanya akan seorang nama Haris bin Kaldah. Dia tanya mad dawa'u, apakah ubat? Dia tanya ubat apa ubat. Faqala, Maka berkata ia, ia Al-Haris, jawablah. Ha, kata Al-Azmu. Ubah sekali Al-Azmu. Gapo Al-Azmu? Ya'ni Al-Himyata, pantang kata kita. Ha, pantang. Ha, itu kata patah. Patah. Oh, ubah sekali patah. Ha, tapi orang tua dulu ya amalnya patah. Orang lain ni banyak orang guna ubah. Habis orang dulu dia tahir. Tahir orang dulu dia patah kuat. Buat tengok perempuan beranak dah. Oh, bertahun yang tak makan sedap lagi. Kalau makan nasi garam, kakrim, oh tu kakrim pula perempuan soal tu. Apa dia makan jenis ayakar, minum ayakar kayu. Ubah dia kemah, dia patah sungguh ke sampai dia kemah. Orang lain ni boleh nak seka, yo, yo, yo. Henyuk dia, henyuk hari. Pan tu baik minggu nak mutu berung, berung hari. Ah, minum sup lah ke gula, ha, tu dia. Pan tu baik payah tengok pula pomo ni. Kira ke zaman dulu, ha, ya, ya tengok pula. Orang dulu lah, berjalan jejak sumuk tak hati. Sengih, oh jaga sungguh. Ah, tu dapat tahap baik tak? Lebih sekali pantang. Ubat apa paling lebih? Pantang. Ya. Lebih kali patah. Haa, patah kalanya kerajaan. Kira ke zaman dulu, ya, ubat tak ada. Dia patah. Haa, tu dia. Lah ni ubat ada berlaku. Haa, dia ada. Haa, apa mula? Ha? Sakit urat tak ada apa. Haa, tu dia. Umur 340, katukak jurnya-jurnya tak ada, lutut tak ada. Ah, dah saya dah kau badan kau besar tak agak lalu dengan saya. Itu dia. Ha, itulah masalah dia. Ha, baik awak nak jawab pada dia tu tempat molek. Apa ubat dia jawab? Pantang. Oh, faqala al-azmu. Yani al-himyata. Himyah tu makna pantang. Dia baca hamiyah. Kalau hamiyah tu makna kepanasan. Maksudnya kata hamiyatul jahiliyah la qira'ah. Kerana kehangatan, kepanasan hati. Kalau kita dah kata, panas perut. Itu ha, mana hamiyah. Ha, tu. Ha, oh, dia tu kata ke aku, aku panas perut. Ha, tu panas perut tu. Orang panggil kepanasan hati. Waktu baca hamiyah. Ha, sini kalau baca hamiyah tak kena. Kena baca himyah. Ha, artinya pantang, patah. Wakana dia adalah ia siapa? Al-Harith maksudnya Umar tanya tu. Dia adalah tabib al-Arabi. Dia tu bomo dalam orang Arab. Ah, tu dia bomo yang pakal bijak. Ah, Al-Harith bin Kalbah. Sana Umar tanya dia. Sana Umar jadi khalifah. Ah, tanya dia. Ah, deh. Wakana dan adalah ia Al-Harith ibn Kaldah tu tabib al-Arabi izaka. Dia adalah jadi bomoh sah tu ketika itu. Ha, ketika mana ketika tanya Umar tu, Umar tanya dia. Jadi wabil jumlati, nak serup marilah nak buat kesimpulan marinya. Wabil jumlati dan dengan kesimpulan, yani wa aqulu qawlan multabisan bil jumlah. Maknanya kata muhasyi kita, aku nak kata dengan secara kesimpulan begini. Fa asluhu fil lughati al imsak. Ha, tu dia. Maka bermula asalnya, asal apa? Asal al azmi. Asalnya pada logat nak ayat tak asal makna pada logat ialah al imsak menahani. Ha, tu kata pantang. Asal logatlah itulah azmi tu. Kemudian wakhtalafa fihi al ashabu, dan berkhilaf padanya pada al-azmi ni apa pada maknanya kedai situ. Waqtalafa fihi fil azmi fi ma'nahu oleh al-ashabu, oleh segala ashab, yani ashabu syafi'i, puak-puak sahabat pengikut ulama, puak ulama pengikut syafi'i itu ada berkhilaf. Tak kalau ikhtalafal ashab faqala ba'duhum ba'dul ashab. Mari tafsir kata huwa al-azmutu as-sukutu tawil. Diam ya lama. Sabik diam lama tak bercakap tu pun jadi berubah mulut juga. Itu dia. Wa qala ba'duhum, dan kata setengah-setengah ulama pula maknanya tarku. Wa qala ba'duhum qala ba'dul ashab, setengah lain pula kata tarkul akli. Tak makan. Tinggal makan. Kemudian wa asyara syarihu lil khilafi, dan telah isyarat oleh syarah Syekh Ibnu Qasim lil khilafi, isyarat kepada khilaf itu biqaulihi, dengan katanya syarah, qila huwa sukutun tawilun wa qila huwa tarkul aqli. Ajalah tu dia isyarat pada khilaf makna azmi itu. Jadi wa kana yanbaghi, dan adalah saya gia aili syarah ayyakula, bahu kata tarkul akli wasyarbi, kata syarah kata sebanyak tu ya, tarkul akli saja dia kata semolaknya, kata tarkul akli wasyarbi, tinggal makan dan minum. Itu dia kama qalahu, seperti barang ia berkata iya Nawawi, Imam Nawawi. Ia kata di mana? Fi syarhil muhazzab, dalam syarah bagi kita al-muhazzab, yakni al-majmu'. Kerana kisarah muhazzab sini, yakni kita al-majmu'. Muhazzab tu hak syekh Abi Ishaq al-Syirazi rahimahumullah ta'ala. Baik. Tu kita klik pada kalam sanah asal kita ada bicara. Sunat bersugi yang paling kuatnya ialah ketika berubah mulut. Berubah apa? Dari kerana diam lama ataupun dari kerana tak makan minum. Tu maksud dan khulasah daripada kalam sanah capur syarah tu. Maka ketika itu sunatlah bersugi. Mata sikit lagi wa ghairihi dalainyo. Lepas tu syarah kita selit wa innama qala. Bila capur syarah wa ghairihi ni jadi makul kau bagi qala. Bila kita kira mata sama mata tu wa ghairihi atas pada azmin no. Inda taghayyuril fami. Wa ghairihi ni qauluhu wa ghairihi ay ma adannam. Jalak. Wa ghairihi atas pada azmi, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Dari kerana pantang dan lainnya. Wa innama qala, ataupun asarah. Dan sungguhnya berkata ia musannif rahimahullah ta'ala wa ghairihi, musannif kata wa ghairihi ni apa tujuan tu? Ialah liyashmala. Syamila yasmalu, syamala yasmalu, apa nama syamila yasmalu. Dia bahasa sepa syamala yasmulu, dia ada lurah banyak. Liyasmala taghayyural fami bi ghairi azmin, ya mari wa ghairihi dalainyo ni, supaya melengkapi ia qauluhu wa ghairihi ni, aka taghayyural fami, berubah mulut bi ghairi azmin, dengan lain daripada azam saat ni. Ni melekat pihak tu gati. Gapo tu berubah mulut dengan lain pada azmi saat ni, dengan sebab tak makan minum berubah macam cerita gaposo. Dengan sebab tak bercakap pun berubah, kan duk kurung mulut duk dia, duk katuk mulut duk dia, dah buat jadi berubah juga. Apa tu lain lagi pada tu seperti apa? Misal ni nak misal bagi ghaib dah ni. Ka akli zirihin karihin. Tu betul saya kata misalul li ghairil azmi, seperti makankan suatu yang punya bau ia kecil. Tu dia zi ni kita kira sifat pada mausul yang mahzuh lah, kedih mari. Ka akli zi ni ka akli syai'in zirihin, seperti makan akan suatu yang punya bau yang karihin, yang keji. Seperti apa tu barang suatu yang punya bau keji? Dia misal sini, dia bayan dengan kata min saumi. Saum ni kita panggil apa dia weh? Bawang putih. Kita sini panggil bawang putih tu. Engkau tu dia bau kuat amati, cuba kita makan mentah. Bawang putih. Nah, kita makan mentah bau tu. Sabit tu Nabi sallallahu alaihi wasallam lari orang makan bawang mentah tu, hadir di tempat semayang. Jangan hadir ke tempat musalla kami. Jangan. Sebab apa tu? Menyakiti orang. Nah, mereka kena beruk, kena apa, kena basuh mulut, berkomu. Ha, wilai baung tak apa. Ha, tu dia. Supo dengan berubah kerana azam tadi. Ha, berubah kerana makan baung yang keji tu. Seperti bawang putih. Ha, tengok bawang putih hak jeruk tu. Oh, kuat lagi hak jeruk tu. Dan bawang jeruk ni bawang putih dah ada jeruk tu. Ha, nah. Wa basalin basal. Basal ni itulah bawang kita sini panggil tak kalah hak putih ni panggil bawang merah. Ha, tapi basal tanah Arab sa basal ni. Ha, makan nasi minyak kekoh mentah-mentah gitu. Ha, kecapai dia sedap. Makan nasi minyak ni bawang kekoh. Ha, basal ni bawang. Ha, dia basal dia panggil dia. Ha, basal. Ha, dua. Patut lagi wa ghairihima dan lain-lain lagi daripada kedua. Sebut bawang putih, bawang merah. Patut dan lain-lain lagi. Ha, lain juga apa? Mahasyi pula mari sambung kata wa qauluhu wa ghairihima. Dia kata kal fujli. Ha, seperti fujl. Ha, fujl ni sebatang lobok-lobok pasal isi dah. Ada isi daun lobok pada isi. Ada isi merah, isi putih. Lobok pasal ada isi tu. Lepas tu gambar dah. Dalam komuh merbawi. Al-fujl. Satu bagian lobok. Biasa jenis baung tu. Wal-kurrati. Kurrati ni kita, masa kita sini panggil gapoi. Pohon kucar tu. Nah, pohon kucar tu nak pohon bawang juga. Habis tengah-tengah dia panggil bawang kucar. Nah, bawang kucar. Tu dia. Dan setengah dia tulis dia ku kahwa coyo kucai. Apa kita baca tukar alih kucar. Supaya buah petai. Kita baca tukar alih petah. Kalau kita baca rorak imalah kat kucar. Rorak imalah kat buah petai, buah kucar. Nah. Tu bawang kucar dia panggil. Kita sini panggil pohon kucar. Tu dia nak apa bawang abang belaka tu. Lepas tu masalah umpama tu mahasi kita sebut dua tu aja. Apa banyak lagi lah kita nak masalah ghairihima tu. Kalau kita tengok kita tahu pak kita ni kat gapoi. Pak itulah kuzbara. Harap panggil kuzbara kita sini itulah pakci tu. Bawang tu kuat tu. Daun sup tu bawang kuat belaka. Nah, kita makan dia kalau tak beruh gigi tak apa nak semaya gak bengeh orang. Okay? Tu dia. Buah petai, jeruk tu Allah. Buah jeruk campur tu bekan belaka tu. Bengehlah. Pastu capur dengan budu tu tu dia. Bolak ah. Nah. Tu masalah ghairihima lah tu. Masalah ghairihima. Ambil lagi sendirilah. Tiap-tiap benda punya bawa yang keji tadi tu. Kerana dikira menyakit ti orang. Orang yang pasal tu. Lepas tu kalau tak ada orang pun menyakit dia kat malaikat. Kerana malaikat hadir bersama-sama. Tu dia sabit tu lah. Syarat tutup suruh kita bersugian tu ada hasiah tu. Deh, sambungnya tak ni lagi deh. Wal-qurrah. Katanya fa yata'akkadu liman akala shay'an min zalika, maka kuatlah bagi orang yang makan akan sesuatu min zalikal mazkur tadi. Yata'akkadu siwaku fa yata'akkadu. Fa yata'akkadu liman akala shay'an min zalika yata'akkadu siwaku. Kuat oleh bersugi tu makna syarat tutup kuat tu. Tu bersugi li izalati raihatihi. Bersugi kerana menghilangkan baunya, bauannya, bau bagi syait min zalik itu. Pasal apa boleh kuat tutup tu eh? Khasyiatat maf'ul min ajlih. Khasyiatat iza'il adamiyina. Kerana takut menyakitikan anak Adam. Ha, tengok. Awil malaikati menyakiti malaikat. Menyakiti malaikat. Ha, malaikat dia ada semua duk jaga kita tu. Ha, apa kita makan benda bau, uduh dia menyakiti, tersakiti dia. Kita buat menyakiti ke dia? Oh, tu dia. Bukan nanti kata tengok daripada ilat, bukan nanti kita nak berhubung dengan manusia sajalah. Kita duduk sore apa sepatu, moga malaikat senantiasa dengan kita. Tu dia. Habis, ini comel lah. Maka tengok ni, ajaran macam ni dalam agama Islam, ajar macam ni. Tu beringat dengan malaikat, nyakiti malaikat. Bahasa lain tak ada, bahasa lain cara nak zahir je. Kan nak zahir, jangan pun nak tunjuk sama manusia. Lah tu lah. Moga dalam kira ada hitung dunia lah. Hitung dunia, ada hendak contoh dunia lah. Kita ni dunia dan akhirat. Tu dia. Baik. Satu tu sambung klik kepada matan. Wasani, dan yang kedua ialah, kata tiga tempat tadi, yang kedua, tempat yang kedua ialah indal qiyami. Kata nak likung situ tu, likung tak ada naskah kita ni. Indal qiyam, lepas tu likung situ. Itu hak sarah. Nah. Indal qiyami, ketika bangun. Maksud apa bangun? Ayil istiqazi, tu nak tafsir makna qiyam di sini. Apa makna qiyam? Arti jaga. Ketika jaga minan naumi, daripada tidur. Tu dia. Hak ni boleh kita beruhlah ni. Nah, ketika jaga daripada tidur. Atau hasiah wayah. Kata wa illam yahsul taghayyurun sekalipun. Hak ni bukan sabit dengan berubah tak berubah ni. Bila jaga daripada tidur, sunat bersugi walaupun tak berubah mulut. Apa boleh kita nak hak bahasa tidur lama dia ya. Mentah-mentah tak nak beruhana. Sarak tutup. Ketika jaga daripada tidur. Qauluhu indal qiyam ay listiqazi minan naum wa illam yahsul taghayyurun. Dan jika tak berlaku boleh berubah sekalipun, mana sunat bersugi kerana jaga daripada tidur. Sebab apa? Walaupun tak berubah mulut pun sunat juga. Li'annahu mazinnatuhu, dia panggil. Kerana bahwasanya an-naum tu, dia panggil mazinnatuhu, mazinnatut taghayyu. Walaupun tak berubah, dia panggil mazinnah. Tu dia. Supaya ditutupkan muka walaupun bukan orang, dia panggil mazinnatul lisyahwat. Tu dia, mazinnah. Bagi keinginan. Lala tu ditutup. Ni pun walaupun tak ada berubah, dia panggil mazinnah. Maka menazam di menepati supaya yakin dah. Sebab apa? Ilat pula. Ilat bagi ilat. Ilat tu li'ilatin dia panggil. Sebab apa? Tak hasil berubah pun sunat juga. Kerananya mazinnatuhu li'annahu li'annan naum mazinnatuhu mazinnatu taghayyur. Sebab apa kata mazinnah? Tidur itu tempat tempat bagi berubah. Lima fihi, ilat pula. Kerana lima wujida fihi, kerana barang yang didapatinya barang. Ikmah dalam jumlah silat hak mahzuh tu. Lima wujida, kerana barang yang didapatinya barang. Fihi, padanya. Pada apa? Pada naum, pada tidur tu. Kerana barang yang didapati pada tidur tu gapo? Minas sukut. Tengok ada tidur tu, dia ada kecat tu. Maka hak mengigar pun, bain, dia kecek dia tidur. Dia tak banyak patah juga. Itu dia. Kerana bila tidur, dia diam. Maka dia klik kat tadi. Watarkil akli, dia tidur. Tak akan ada ke duk jenis gerak-gerak, kokoh roti. Duk gerak-geraknya. Bina makan roti. Itu dia. Tak ada juga. Itu klik situ. Dan wa'adami sur'ati khurujil anfasi, dan tak segera keluar nafas. Sungguh yang ketika jenera dia tak supung ketika kita dah segar begini. Jadi semua tu orang panggil sahabat bagi berubah belakang. Tengok sebab tadi, sebab diam ia lama berubah, ataupun sebab tak makan minum berubah, sebab tak keluar nafas. Tengok orang mulut duk tutup mulut, azim tadi, azim tu allazi dhamma syafatai. Jadi semua tu orang panggil apa tu? Mazinnah belakang. Tu jalan. Sebab tu bila tidur, jaga sunat bersugi, sunat beruh gigi. Walizalika. Walizalika, dan kerana itulah, tengok depan tu, kana ayin nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza qama ayistaqaza, apabila bangun ia minan naum daripada tidur, bila dijaga daripada tidur, yashufu syafa yashufu, apa yang sebut sikit beri pun syak asin dengan fa ni, yashufu fahu bisiwaki, apa makna ayyadlukuhu bihi, dia terpaksa mana yashufu kerana lurah ya gharibah sikit ni, apa makna yashufu ayyadluku, arti gosok dia, tu dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia jaga daripada tidur, gosok ia akan mulutnya. Itu fahu fahu di selimu dia dipanggil. Wa ya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka, hadufu. Waktu nasak dengan alif fa. Dia ada tu. Yashusu fahu. Gosok ia akan mulutnya bisiwaki, dengan alat sugi. Bisiwak ni kena pakai alat lah. Ya dalukuhu gosok ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hu akan yakfah ke mulut bihi bisiwak dengan alat sugi. Kerana itu kita ambil klik situ walizalika ali in li annahu mazinnatu lima fi yang akhir. Ataupun walizalika alizalika ta'lil, ada sini. Walizalika ta'lil mazkur. Kerana ilat itulah, ilat mana? Li'annahu mazinnatuhu lima fihi minasukut, tu tu ta'lil mazkur. Sabit itulah Nabi SAW bila jaga dari tidur, selalu dia gosok giginya tu, gosok mulut dia dengan siwak. Baik, kalau di soal tidur malam ke siang hari, lalu kata wala farqa, salah istinah bayan ni, dan tidak ada farak, tak farak pada apa, ai fi sunnati siwak, tidak ada farak pada sunat sugi tu, pada sunat sugi tu, bainan bainan naumi lailan wan naumi naharan, kita nak ada alif lagi lepas pada ra, naskah ni tak ada ni, kalau yang ada itu betul. Wala farqa bainan naumi lailan, hatu tak apa ada, wan naumi naharan, anak ada alif lepas pada ra, supaya jadi rupa nasak, dia panggil nasak keadaan zorah kan. Tidak ada farak pada sunat sugi itu antara tidur lailan pada waktu malam, wan naumi dan antara tidur naharan pada waktu siang, supaya yalah tidur siang malam supaya sunat sugi habis. Itu kita dapat tahu. Itu dia. Jadi bila kita tahu saat ni tu, ya gini pedah. Kalau kita tak tahu, kita buat dengan tabiat, tak boleh duduk, tak sedap, tak buruk gigi, dia panggil tabiat. Tak sedap, tak buruk gigi, dia panggil tabiat. Supa kata dia lapar nak makan, maksud supa ya, binatang dengan manusia tak beza leh. Nah. Tapi beza kita kerana kita ada akal. Bila ada akal, kita mengaji, kita tahu-tahu, buat kerja hati rosak lalu. Ni sarong suruh, ni sarong suruh. Yang lain je tu. Habis kafir makan berita ikan. Ya bismillah dah. Ada. Makan nak bungkuk badan, nak sedap gitu ya. Kita tu disampai makan sedap, tapi nak makan bismillah. Apa pula kosak sarong. Benar makan. Tu makan untuk nak kuat badan. Tu banyak kerana-kerana kita tu bajikan lah dah. Tu tak serupa. Orang sama orang pun tak serupa dah. Nuri kupu yang makan sebagai sahwah gitu ya. Kita bukan sahwah saja. Tengok nak makan bismillahirrahmanirrahim. Nak makan pula adab makan. Tengok kita belajar kata. Jadi bila kita tahu adab tu ada dalam pengetahuan kita, bahawa kita nak makan, kita pun tupu kata sarok tu makan tepi. Makan tepi. Kita tupu pada sarok. Kogi, kogi, kogi. Jangan makan dalam bentuk lobor. Itu kita semua tu nak tupu pada sarok. Jadi boleh kewajikan semua. Kenyai pada mu lah. Tu dia. Dan makan kenyai, kita makan kenyai betul-betul serupa. Kenyai sama kenyai, tapi di samping kita ada kebajikan. Sahabat bina atas asah kita iman ada dah. Makrifat ada dah. Tahu pula dah hukum cara makan. Nak makan bismillah, tak lupa Tuhan. Nama dak? Ni kelebihan orang mukmin. Waktu kita syukur banyak. Kita banyak syukur jangan ujuk. Kita banyak syukur. Tu dia. Kalau Tuhan jadi kita kafir juga, macam mana? Moga dia kuasa. Dia berlindung dengan wa'iyazabilah min zalik. Makan kenyai pun dia makan. Dia mau pakai, kita pakai, nak pakai. Bismillah. Mula kaki kanan. Masya Allah. Tu dia deh. Ini kita mengaji tambah cakap bersugi pula dah. Kalau-kalau tak tahu, pergi dengan tabiat gitu. Tak dah tak perlu pergi, pergi beru. Beru tu tabiat ya. Cuba kita sarong. Sarong tu pun. Baik, baik. Kita akan sarong. Lillah ta'ala. Nawaitu sunnat al-istia. Niat lalu dah. Saja aku bersugi. Sunnahkan Allah Ta'ala. Boleh pala. Cuci gigi lagi. Sedap duduk pula dah. Masya Allah. Kita ingat kita supaya kita syukur banyak. Beringat kita masya Allah. Syukurlah kita. Itu dia. Baik. Kita klik pula pada kalam syekh kita. Wasalisu. Dan yang ketiga. Hak kata mu'akad lagi. Ialah indal qiyami ila salati. Nah, ketika bangun kepada solat. Di sini likun lebih pada ni. Hak naknya indal qiyam ila salat semua tu mata. Bekali likun hak nung kelecak ni duk sin. Kena merat ikut nung kelecak tu. Hak de nung nak likun indal qiyam hak dulu tak ada. Bekali likun ni hak nung jatuh ni duk sin. Kalau kong boleh kita heret tu. Tah kita heret. Kita ada ni. Ni tak boleh nak heret lah. Jadi mana indal qiyam yang kedua ada likun tu likun lebih tu. Likun yang kedua tu. Maknanya indal qiyami ila salah. Sekat tu dia matah. Yang ketiga ketika bangun kepada salah. Berdiri kepada semaya. Pakar semaya duduk. Itu bukan murak. Az-zahir laisa bimuradin. Murak lah mana? Hasya kata qauluhu indal qiyam ila salah ai iradati fi'liha walau min qu'udin. Tengah hasya jaga dia. Maknanya ketika nak perbuat semayah, ketika nak semayah, mudah-mudah kata tu kan nak indal qiyam ila salah. Iza qumta ila salah lah dia kata. Iza qumta ila salah fakabbir. Apabila bangun engkau kepada sembahyang, yakni apabila iza arattal qiyam ila salah, apabila engkau nak sembahyang, maksud itu. Walau min qu'udin pun, kalau nak sembahyang duduk pun tak apa, nak sembahyang sunat saja tak saya bangun. Tak ada apa. Maksudnya kata berdiri kepada solat lah tu. Karena bukan murak di bangun cokong bukan gitu. Nak semaya. Ketika nak semaya. Walaupun semaya duduk. Bahkan semaya tidur. Berbaring. Lepas tu kata lagi wa intakarrara. Dan jika berulang-ulang ia solat. Okay? Lepas dua rekan nak semaya sunat pula. Hap sugi pula. Masya Allah. Wa intakarrara. Walau solat janazatin, dan jika adalah solat tu solat janazah, semaya janazah pun. Wa mislu solat at-tawafu. Tu pasal jika tawaf bila duduk keliling Baitullah tu, duduk tawaf. Wa sujudut tilawati, kita duduk baca-baca-baca Quran, nak baca Quran tu sunat suku dah. Bawa siapa nak sujud tilawah dah, baca ayat sejadah kita panggil. Nak sujud tu. Ni jika di luar semaya, dalam semaya tu ada selisih sikit. Wa syukri, sujud syukur. Kita dapat nikmat. Nak syukur nikmat lah tu, nak sujud. Ataupun kita terlepas selamat daripada bala, lalu tu nak syukur. Nak sujud syukur. Tu nak sugi. Wa khutbatul jumu'ati. Dan seumpama juga khutbah Jumaat. Wa ghairiha. Dan selain daripada Jumaat. Dan istimah baca wa ghairuha. Dan lain-lain daripada itu lagi. Baik. Fa in ahrama bis salati qablahu ha. Mualak tu. Kalau katanya boleh ke tak kita bersugi di dalam semaya? Ni molek. Fa in ahrama, maka jika ihram dia. Ihram yang ni takbir semaya itulah, takbiratul ihram tu. Karena kifa in ahrama ai kabbara takbiratul ihram. Tu maksud ahrama. Maka jika ihram dia ni, maka jika takbir semaya sebelumnya qablahu qabla siwa, sebelum bersugi. Lepas tu teringat tak ada sugi sana. Boleh ke tak nak sugi dalam semaya? Katanya lam yaf'alhu, tidak perbuat ia al-musalli hu akas siwa. Tak boleh. Sebab kita duduk dalam semaya takut batas semaya. indal allamati. Ha, kena wis sedik lam. Indal allamati. Kalau indal allamati makna lain. Di sisi alamak, di sisi tanduk. Ha. Indal allamati, di sisi yang bersangat teralif. Siapa dia weh? Al-Khatibi. Ha, Syekh Khatib Asy-Syarbini. Tua Mughnil Muhtaj. Ha, di sisi dia kata tak salah dia kata. Bila bila masuk dia semayah tak salah. Ha, tidak perbuat ia musalli akan siwa. Ini di sisi Allamah Khatib Syarbini rahimahullah taala. Ha, tu syarah iqna' dia. Wa yusannuha, tengok selisih deh. Dan disunat akan dia akan siwak. Oh, masuk dalam semayan dah pun sunat juga bersugi, tapi bi af'alin khafifatin, dengan pekerjaan perbuatan yang ringanlah. Nah, jagalah daripada batas semayan. Moga kalau kita pandang, ha, ya apa pandang di segi ini ya. Ha, ya ada. Ha, ada kata yang pandanglah tengok ke arah dah tengok. Ha, ya pandang. Dalam semayan dia duduk sugi. Apa ha, kita tak biasa tengok. Oh, sugi dah semangat. Tengok saja sudah lah. Ha, tanya apa yang pahal. Boleh jangan dia buat. Ha, suka main atas tengah ke. Tak pahal. Tak suka ke. Ha, tu dia. Dia af'alin khafifati, dengan perbuatan yang ringan. Ini indar Romli. Di si Syekh Romli. Ha, orang serung lah tu. Ha, Syekh Khatib, Syekh Romli, Syekh Ibn Hajar. Semua anak murid Syekhul Islam Zakaria Al-Anfari. Ha, semua ni pensyarah mata minhaj Imam Nawawi lakah. Ha, nah Ibn Hajar dia letak nama kitab Tuhfatul Muhtad. Syekh Romli Nihayatul Muhtad. Ha, Syekh Khatib Syarbini Mughnil Muhtad. Ha, tu mata minhaj Imam Nawawi lakah. Ha, baik, semua anak murid bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Anfari rahimahumullah. Jadi khilaf tu, ha, khilaf tu. Ha, Syekh Khatib kata tak sabuatlah, tak tidak perbuat ia. Ya, apa nama ni? Syekh Ramli kata di sunnah. Ha, dengan af'alin khafifah. Ha, boleh ada apalah tu. Ha, itu ketika berdiri kepada solat. Tak kira sembahyang saat ni tu fardhan atau naflan. Hmm, sama ada sembahyang fardu, sembahyang sunnah. Ha, tak ada kira tu. Qauluhu fardhan atau naflan ta'mimun fi solat. Wa qad warada ai fil hadis. Ha, nak wayak kelebih sugi we. Dan sungguh datang pada hadis, ada wayak dalam hadis kata raka'atani bi siwakin khairum min 70 raka'atan bila siwakin. Hmm, tu dia. Dua rakaat dengan bersugi lebih baik daripada 70 rakaat dengan tak bersugi. Ha, tengok buat sikit sangat deh. Taklah supaya kita kata jemaah dengan tak jemaah. Tengoklah tu semaya 4 rakaat biasa seperti tapi dengan kerana tak jemaah. Ha, satu. Bila jemaah 27. Ha, tu dia. Ha, ni pun bila kita tambah bersugi, oh, oh, lebih baik daripada 70 rakaat dengan tak bersugi. Ni panggil hadis fadilah. Dia wayak dia kau kelebih. Eh, nah, terib. Wahada, baik. Kalau gitu ini ni la yaktadhi tafdhil salatil munfaridi bi siwakin ala salatil jamaah. Ha, ha, ha. Kalau gitu, oh, kalau gitu kita semaya sore dengan sugi lebih pada sunnah oh, tak sugi. Ai, jawab bukan kok tu. Ha, jaga pula tu. Wa hadza, dan ini hadis ni ataupun ma hadzal khabar la yaktadhi, bukan menghendaki ia akan tafdhil salatil munfaridi bi siwakin. Bukan hadis ni memberi menghendaki kata melebihkan semaya seorang diri yang ni tak jemaah bisiwaki dengan sugi. Orang tu semaya sore dengan sugi lebih ala salatil jamaati, atas semaya jemaah. Bukan hadis ni, bukan hadis tu dengung ikut tu dah. Wa in kanat darajatuha 27 au 25, dan jika adalah ia solat jamaah tu wa in kanat darajatuha, dan jika adalah derajatnya derajat solat jamaah tu 27 atau 25 takhilah riwayat li khabari salatul jamaati afdalu min salatil fazzi. Fazzi sedik zat. Apa makna fazzi? Ayil mufaridi. Ha, tu tafsir lafaz fazzi. Sembahyang jemaah itu afdal daripada sembahyang fard ayil munfaridi bi 27 darajatan wa fi riwayatin ay riwayat ukhra bi 25 darajatan. Nah, tidak hadis ni berkata sembahyang bersugi sore lebih pada sembahyang jemaah wal hanya jemaah 27. Habis tu hadis tidak begini begitu. Sebab apa? Li'anna darajati salatil jama'ati. Kerana segala derajat sembahyang jemaah qad ta'dilul wahidatu minha. Terkadang sama oleh satu daripadanya daripada darajat tu. Kathiran minar raka'ati bisiwakin. Akhirnya banyak daripada beberapa raka'at dengan sugi itu. Jadi nak wayak kata padu sini ya. Padu yang sugi dengan yang tak sugi. Itu sudah. Yang sugi ada kelebihan daripada yang tak sugi. Bukan mana kata yang sugi semaya sore lebih pada semaya jemaah. Bukan gitu. Yang sugi dengan tak sugi. Nah itu sudah. Kalau hak ni jemaah sugi lagi. Hak ni jemaah tak sugi yang lebih dia. Lebih hak sugi. Hak ni semaya sore, hak ni sore, hak ni sugi yang lebih hak sugi. Nah ya itu ya. Itu dia. Kadang-kadang baik ada ni. Oh, ni sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya. Beko, dia ada mu. Aku sugi, mu sugi tak ada. Beko, ke? Oh, maya jemaah 27. 27, aku 70 pun. Tu boleh berkelahi. Dia tak faham kan? Itu dia, dek. Itu lama jaga dah. Selesai dulu setakat itu. Sama lagi hak bahagia syarah nak tambah di atas hak mata tak sebut ni dia pada kata wa yata'akkadu aidan fi ghairi thalathatil mazkurati mimma huwa mazkurun fil mutawwalat wallahu a'lam.